Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Tapi kita masuk pada hadis yang ketiga. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala fi kitabih 'Umdatul Ahkam al-hadis ats-tsalits, hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala awsani khadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salasin. صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. الحديث متفق عليه. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku dengan tiga perkara. Berpuasa tiga hari dalam setiap bulan. Ini wasiat yang pertama. Melaksanakan dua rakaat salat duha. Ini wasiat yang kedua. Dan untuk aku melaksanakan witir sebelum aku tidur. Ini wasiat yang ketiga. Al-Imam As-Sadi rahimahullah, beliau berkata, wa qulu fi hadithi Abi Hurairah awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan pada hadis Abi Hurairah bahasanya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa wasiat adalah perintah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Al-Khullah, kata beliau Al-Imam Sa'di, hiya a'la anwa'il mahabbah, merupakan paling tingginya dari jenis-jenis mahabbah, dari jenis-jenis kecintaan. Walihada huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabarra'a min an yattakhidha min al-khalqi khalila. Karena inilah beliau sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari menjadikan di antara makhluk sebagai khalil, sebagai yang paling dicintai oleh beliau. Wa akhbara, dan beliau juga mengabarkan anna Allah ittakhadahu khalilan, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan beliau sebagai khalil, sebagai kekasih yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai khalil. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa dari seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala hanya dua ya, yang Allah jadikan sebagai khalil, yakni Ibrahim dan Nabi kita Muhammad ya, alaihim assalatu wassalam. Dan ini sekali lagi merupakan ya, ketinggian atau puncak dari kecintaan yang tertinggi. Yang dari sini juga kita mengetahui kekeliruan sebagian muslimin yang mensifati beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai Habibullah, bukan Khalilullah. Ya, hakikatnya ya, menurunkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kedudukan yang semestinya. Karena yang namanya Habibullah ini berlaku untuk seluruh hamba yang beriman. Ya, sesuai dengan tingkat keimanan mereka masing-masing. Adapun al-khullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala hanya menjadikan itu untuk Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihim assalatu wassalam. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda dalam hadis muttafaq alaih dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Law kuntu muttakhidan ghaira rabbi khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Seandainya aku menjadikan selain Rabbku sebagai khalil, sebagai pihak yang paling dicintai, "Lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Itu mungkin salah harokatnya, maksudnya Bakrin, Bakrin. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ini diantara hadis yang menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang menunjukkan beliau adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw kama qala, atau maknanya kurang lebih seperti ini yang disabdakan oleh Nabi kita. Kemudian, fa adna anwa'il mahabbah al-ilqah wa a'laha al-khullah. Paling rendahnya dari jenis-jenis kecintaan apa yang disebutkan dengan al-ilqah. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, ketika menyebutkan maratib al-mahabbah, di mana beliau menyebutkan ada 10 ya, maratib al-mahabbah. Paling rendahnya beliau istilahkan dengan al-ilaqah. Kalau di sini Al-Imam As-Sa'di menyebutnya al-ilqah. Ini bagaimana hati orang yang mencintai itu begitu bergantung ya, kepada yang dicintai. Di atasnya ada al-iradah, ya, yakni bagaimana hati itu betul-betul ya, cenderung kepada yang dicintai. Ya. Di atasnya ada as-sabab, ya, bagaimana hati itu betul-betul tercurah, ya, sepenuhnya kepada yang dicintai. Ya. Kemudian paling tingginya, ya, itu adalah al-khullah, di mana tidak tersisa, ya, sedikit pun ya, adanya kebencian kepada yang dicintai, yang betul-betul kecintaan sudah istilahnya merasuk kepada seluruh ya, urat-urat yang ada di tubuh orang tadi. Bisa dirujuk permasalahan ini dalam kitab ya Rawdatul Muhibbin karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Termasuk yang merupakan jenis kecintaan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah Nabi Yusuf. Ya, yakni pada firman-Nya qad syaghafaha hubba. Sungguh ya kecintaan yakni istri Al-Aziz kepada Yusuf betul-betul telah membutakannya. Artinya orang ya gara-gara cinta itu bisa seperti orang buta. Makanya dikenal ada istilah cinta buta ya seperti itu. Wa a'laha al-khullah dan paling tingginya adalah al-khullah. Wa li hadza ma'naha atas dasar ini makna dari al-khullah adalah syiddatul mahabbah. Yani kecintaan yang sangat luar biasa. Fahiya ya mutakhallilatun li jami'i ajza'il insan. Di mana kecintaan itu betul-betul sudah mutakhallilah. Yani ya merasuk ke seluruh bagian seorang manusia. Dan kita melihat bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya cintanya nah, dua orang hamba-Nya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibrahim alaihi salam abul anbiya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang demikian luar biasa. Ya. Penantian yang panjang untuk mendapatkan keturunan. Setelah beliau dalam usia tua, kemudian Allah berikan ya, keturunan. Pada saat sang anak betul-betul, yakni ya, pada umur-umur yang demikian menarik hati. Ya. Istilahnya belum dewasa sehingga lepas, ya. Yang di situ diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih dicintai antara anak ya ataukah ya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Dan ini ujian yang luar biasa. Ada demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak akan marah kalau suatu perkara itu kaitannya dengan masalah pribadi beliau. Ya. Tapi kalau ada di perkara syariat yang itu diselisihi maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan marah meskipun itu terjadi pada orang yang beliau cintai sekalipun. Ya, bagaimana beliau ketika datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha yang mendapati ya di rumah Aisyah ada apa istilahnya hijab yang di situ bergambar makhluk, maka nampak kemarahan ya pada wajah beliau dan beliau enggan untuk masuk ke rumah. Taib. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, kama kila sebagaimana dikatakan dalam sebuah yakni bait syair tentang khullah ini disebutkan bahwa ini dari bait syair Bashar ibn Ward salah seorang penyair di masa Daulah Abbasiyah. Qad takhallalta ya qad takhallalta maslakar ruhi minni wa bidza summiyal khalilu khalila. Sungguh ya engkau telah merasuk ke dalam relung-relung jiwaku ya, yang dengan inilah kenapa ya Al-Khalil dinamakan dengan Khalil karena betul-betul ya kecintaan kepadanya sudah betul-betul merasuk kepada tubuh ya seluruh tubuh orang yang mencintainya tersebut. Kata Imam As-Sadi rahimahullah, fal ummatu yattakhidunahu khalila. Adapun umat, kalau kita ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan ya dari umatnya sebagai khalil. Adapun umat, maka mereka menjadikan beliau sebagai khalil. Ya, sebagaimana di sini Abu Hurairah menyatakan ausani khalili. Wa huwa lam yattakhid minal khalqi khalila. Adapun beliau tidak menjadikan di antara makhluk ini sebagai khalilnya. Kama taqaddam, sebagaimana penjelasan yang sebelumnya. Adapun kita sudah semestinya ya untuk kita betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di atas seluruh kecintaan sampai pun kepada diri sendiri. Makanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, lebih dia cintai dibandingkan kecintaannya kepada orang tuanya, ya kecintaan kepada anaknya, dan kecintaan kepada seluruh manusia. Dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya adalah karena kedudukan beliau sebagai utusan Allah yang wajib untuk kita menaatinya, bukan karena sosok pribadi beliau ya, namun karena kedudukan beliau ya sebagai utusan Allah. Karena kalau kecintaannya karena sosok pribadi sebagaimana yang demikian terjadi pada Abu Talib, mencintai Nabi dengan kecintaan yang luar biasa, namun bukan kecintaan yang syar'i ya, tapi kecintaan karena hubungan nasab semata, maka itu tidak memberikan manfaat ya baginya di akhirat kecuali hanya ya menjadi sebab diringankannya siksanya ya, dengan yakni perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Abu Thalib untuk membela ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ini juga memberikan manfaat ya untuk umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala pun ya memberikan balasan atas apa yang dilakukannya ya dengan dikabulkannya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diringankan azabnya. Adapun ya untuk keluar dari neraka, maka karena tidak memiliki keimanan, Abu Thalib tidak bisa keluar dari neraka. Sehingga di sini ya, penting sekali lagi untuk kita memahami bahwa cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan karena sosok ya pribadi beliau sebagai seorang manusia, tapi karena kedudukan beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya masuk dalam istilah ya al-hubbu lillah wa fillah. Oleh karenanya ditegaskan oleh para ulama ya bahwa la yuhabbu ahadun li dzatihi illallah. Bahwa tidak ada satupun yang dicintai ya karena zatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun makhluk ya tidak dicintai karena zatnya, tapi karena kedudukannya Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada makhluk tadi. Dipahami insyaallah? Baik. Kemudian wa qauluhu bi salasin Adapun pada ucapan Abu Hurairah, bahwa beliau diberi wasiat dengan tiga perkara. Wal wasiyatu lahu wasiyatun li jami'il ummah ka jami'in nususi. Bahasanya wasiat kepada beliau Abu Hurairah pada hakikatnya adalah wasiat untuk seluruh umat. Ya. Ka jami'in nusus, sebagaimana keumuman nas-nas syar'i yang ada, meskipun ya sebabnya pada satu orang ya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hukum berlaku untuk seluruh umat kecuali yang datang dalil yang menunjukkan kekhususan untuk sahabat tersebut. Jika tidak ada, maka meskipun ya hal tersebut sifatnya ya kejadiannya khusus, namun secara hukum berlaku umum untuk seluruh umat. Sebagaimana ketika datang sahabat ya yang mengatakan ya ausini ya ya Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat la taghdab. Ya, beliau mengulang lagi, diulang lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang sama. Ya. Diulang lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ya, melihat kepada keadaan orang yang minta wasiat tersebut. Ketika orang ini ada tipe orang yang istilahnya sumbu pendek, ya, maka wasiat yang munasib, yang lebih dia butuhkan adalah wasiat untuk jangan mudah marah. Dan ini berlaku untuk sahabat tadi dan untuk siapa saja yang ya, memiliki keadaan kondisi semisal dengan sahabat tadi. Kemudian al-ula, adapun wasiat yang pertama, zakaraha biqaulihi, beliau Abu Hurairah menyebutkannya dengan ucapan beliau, siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin, yakni berpuasa 3 hari dari setiap bulannya. Wa dzalika kama taqaddama, di mana hal yang demikian sebagaimana penjelasan yang telah lalu, ya'dilu siyamad dahr, ya, bahwa berpuasa 3 hari dalam setiap bulan ini setara dengan puasa 1 tahun penuh. Ya, karena ya satu kebaikan dibalas dengan 10 kalinya. Wa yustahabbu an takuna al-ayyam al-bid, dan disunnahkan untuk pelaksanaan puasa 3 hari tersebut pada apa yang disunnahkan dengan ayyamul bid, yakni pada tanggal ya 13, 14, 15 dari hitungan Hijriah. Karena di saat itu bulan dalam keadaan pada puncak cahayanya. Walihada, atas dasar inilah warada, telah datang ya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sumta minasy syahri salasata ayyam, apabila engkau berpuasa ya dalam 1 bulan puasa 3 hari, fasum, maka berpuasalah 13 wa 14 wa 15, ya berpuasalah pada tanggal 13 dan tanggal 14 serta tanggal 15. Ya, hadis ini dari hadis Abi Dzar diriwayatkan Imam Ahmad, dan demikian pula Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya juga Imam An-Nasa'i. Jadi ini ya afdolnya dalam pelaksanaan puasa 3 hari dalam sebulan adalah pada ayyamul bid. Kemudian wa dzakara ba'dul ulama'i min al-hikami fi takhsisil bid hikmatan tibbiyatan, dan sebagian ulama menyebutkan di antara hikmah-hikmah min al-hikam, di antara hikmah-hikmah pengkhususan pelaksanaannya pada ayyamul bid, Ya, tinjauan hikmah secara tibbiyah, secara medis. Apa itu? Wahia, bahasanya annahu bisababi ziyadati nuril qamari, bahasanya dengan sebab cahaya bulan, taksuru ar-rutubat, maka embun, ya, ini semakin banyak, ya, lebih dibandingkan malam-malam yang lainnya, ya, terlebih pada momen, ya, kemarau, pada saat langit terang, kondisi itu lebih dingin dibandingkan ketika ada awan. Nah, pada kondisi yang semisal itu embun lebih banyak. Ya, fastuhibba takhfifuha bisyam. Maka disukai untuk yakni meringankan, ya, pengaruh efek dari embun yang banyak itu dengan asyam. Ya, dengan berpuasa. Ala kulli hal, ya, bahwa dalam setiap permasalahan, baik masalah puasa ataupun yang lainnya, bahwa hikmah yang tertinggi, ya, dari suatu perintah syariat adalah sunnah, ya, adalah sunnah. Jadi apa yang datang dari perintah itu sendiri merupakan hikmah, ya, yang tertinggi. Terkadang, ya, hikmah di luar dari itu, ya, bisa digali, ya, entah itu dari tinjauan kesehatan, ya. Sebagai contoh misalnya, ya, di antara hikmah disyariatkan berpuasa, ya, khususnya puasa di bulan Ramadan, puasa yang wajib, adalah untuk meraih ketakwaan. Mungkin ada hikmah-hikmah yang lain, ya, seperti ditinjau dari sisi kesehatan, buat dengan berpuasa, maka seorang yang membiasakan berpuasa akan lebih sehat fisiknya. Ya, ini di antara hikmah. Namun hikmah yang tertinggi sekali lagi adalah sunnah, yakni datangnya perintah dari syariat ini. Kemudian, wa yahsulul fadlu bisyamiha min awwalis syahri wa awsatihi wa akhirihi. Dan keutamaan berpuasa 3 hari dalam sebulan ini, yang keutamaannya setara dengan puasa setahun penuh, itu tetap didapatkan, ya, baik seorang berpuasanya, ya, dilakukan di awal bulan, misalnya dia sempatnya mungkin di awal bulan, ya, dia jalankan di awal bulan ataupun di pertengahannya ataupun di akhirnya, ya. Dan tidak mengapa bila seseorang misalnya, ya, melaksanakannya secara terpisah-pisah. Mungkin dia sempatnya, ya, pada saat libur kerja, ya. Di mana keumuman orang liburnya hari Ahad, ya. Mungkin dia lakukan di hari Ahad, Ahad pertama, Ahad kedua, Ahad ketiga, ataupun, ya, kesempatan yang lain yang dia bisa melaksanakannya. Yang jelas, ya, pada kapanpun dari puasa 3 hari ini dijalankan dalam 1 bulan itu, maka keutamaannya tetap dia dapatkan. Lakinal afdhala, akan tapi yang lebih utama, ya, kaunuha fil bid, pelaksanaan puasa 3 hari tersebut pada ayyamul bid, ya, pada tanggal 13, 14, dan 15 dari hitungan bulan-bulan Hijriah. Kemudian, as-saniyah, wasiat yang kedua. Qala, kata Abu Hurairah, wa raqatay dhuha, dan 2 rakaat dari salat duha. Wa mahalluhuma, dan tempat atau waktu pelaksanaan dari 2 rakaat salat duha tersebut adalah min irtifa'i syamsi kida rumhin, ila kubailiz zawali. Ya, waktu salat duha mulai dari naiknya matahari seukuran satu tombak. Ya, para ulama menyebutkan satu tombak itu sekitar 1 meter. Ya, ukuran meteran 1 meter. Ya, yakni 1 meter di atas ufuk, ufuk timur. Ya, ini awal waktu duha. Ya, kurang lebihnya kalau hitungan menit, ya, itu 1/4 jam. Ya, dari waktu terbitnya matahari. Itu awal waktu duha. Kemudian akhir waktu duha adalah kubailiz zawal. Jadi ya, waktu yang singkat menjelang tergelincir matahari. Ya, menjelang masuk waktu zuhur. Baik. Adapun dari sisi afdolnya, ya, dari pelaksanaan sholat duha, ini sebagaimana dalam hadis Muslim, ya, dari sahabat Zaid bin Arqam, ya, Nabi SAW menyebutkan tentang paling afdolnya waktu duha dalam sabdanya, sholatul awwabin hina taramadha al-fisalu. Bahwa salat al-awwabin, yani salat orang-orang yang banyak bertaubat, adalah ketika anak unta bangkit karena ya pasir yang sudah mulai panas. Ya, tempat mendekamnya itu panas sehingga dia pun bangkit. Ya, mungkin sekitar jam 10-an atau 9 hingga 10-an. Tapi ini waktu utama. Dan salat awwabin adalah salat duha. Pendapat yang menyatakan salat awwabin, ya, adalah salat sunnah setelah maghrib, antara maghrib dan isya, ya, ini pendapat yang lemah. Taib, itu afdolnya waktu salat duha. Dan di sana ada salat yang diistilahkan salat syuruq, ya, yang itu dilaksanakan awal waktu duha. Awal waktu duha. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Barang siapa yang salat al-ghadat, yakni salat subuh. Ya. Karena salat ini dilaksanakan di pagi hari. Ya. Batas awal pagi itu setelah terbit fajar, ya. Secara berjamaah dia laksanakan berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullaha. Kemudian dia duduk berzikir, ya. Mengingat Allah. Hatta tatlu asy-syamsu, hingga terbit matahari. Hingga terbit matahari. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Dan waktunya bukan pas persis terbit matahari, karena itu waktu yang dilarang. Karena itu saat orang-orang musyrikin sujud atau ruku kepada matahari. Ya, namun yang dimaksud di sini, ya, ini ketika awal waktu duha, ya, matahari naik seukuran 1 tombak. Maka itu waktu pelaksanaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma shalla rak'ataini," kemudian dia salat 2 rakaat. "Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin." Maka untuknya seperti dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Dan riwayat yang lain, Nabi menyatakan tamatan, tamatan, tamatan. Yani sempurna pahalanya, sempurna pahalanya, sempurna pahalanya. Jadi ini, ya, diantara hadis yang menunjukkan tentang disyariatkannya apa yang disyariatkan dengan salat syuruq atau salat isyraq. Kemudian waktu lifa fihima, dan diperselisihkan terkait dengan salat duha, ya, dua rakaat salat duha ini, hal yustahabbu al-mudawamatu alaihima am yustahabbu al-igbabu bihima, apakah disunnahkan untuk ya yakni continue ya setiap hari melaksanakan dua salat, dua rakaat salat duha tersebut, ataukah yang disunnahkan al-igbab, ya, yakni kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak. Wa fassala ba'duhum, dan sebagian ulama merinci. Faqala, ya, sebagian berpendapat yustahabbu al-igbabu bihima liman lahu wirdun bil-layli. Disunnahkan untuk dilaksanakan ya kadang-kadang, artinya hari ini dilaksanakan, mungkin besok tidak, ya, besoknya melaksanakan lagi, ya, besoknya lagi tidak, bagi siapa saja yang dia memiliki kebiasaan, ya, ini yang dimaksud wirdun billahil, ya, sholat malam, sholat tahajud. Wa an la yaj'alahuma kassunanir ratibah bil mudawamati alaihima. Ya, sehingga dengan itu dia tidak menjadikan dua rakaat dari salat duha ini sebagaimana sunnah rawatib, dengan sebab terus menerusnya dia melaksanakan itu. Ini pendapat sebagian ulama. Wa amma man laisa lahu wirdun bil lail, asy kelanjutan pendapat ini, adapun bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan ya di malam harinya salat malam, fayustahabu lahu al-mudawamatu alaihima, maka disunnahkan ya bagi dia untuk secara kontinu melaksanakan sholat duha ini, yakni setiap hari melaksanakannya. Kenapa? Li'annahu bitarkiha, karena dengan dia meninggalkan ini ya yajma'u baina tarkiha bil-layli wan-nahar, berarti dia menggabungkan antara meninggalkan ya salat malam ya dan meninggalkan salat duha, meninggalkan salat malam dan meninggalkan salat di siang hari. Ini salat duha. Baik. Kemudian wahtajja, dan atau wahtujja lihada bi annahu sallallahu alaihi wasallam awsa bihi ma Abu Hurairah, ya, dijadikan hujjah atas ini ya dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, li annahu lam yakun lahu wirdun bil lail, dikarenakan beliau Abu Hurairah ya tidak memiliki kebiasaan ya salat tahajud, karena pada hadis ini kan beliau diwasiati untuk melaksanakan salat witir sebelum tidur, ya. Berarti dari sini disimpulkan karena kondisi beliau seperti itulah, makanya ya beliau diwasiati untuk melaksanakan dua rakaat salat duha. Sehingga kesimpulannya, bagi orang menurut pendapat ini, bagi orang yang tidak punya kebiasaan salat tahajud atau qiyamul lail, maka dia melaksanakan sholat duha ya di siang harinya ya tanpa yakni kosong, dalam artian tiap hari melaksanakannya. Baik. Adapun ya pendapat yang lain, ya, pendapat yang menunjukkan tetap disunnahkan, ya, meskipun bagi orang yang memiliki kebiasaan sholat malam, ya, sebagaimana ini yang yang ditegaskan oleh Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi pada kitab beliau Taksisul Ahkam, ya, di mana beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Aisyah menyatakan ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana la yusabbihu ad-duha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak melaksanakan yakni salat sunnah duha. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata ya Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi, apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Ya, bersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat melaksanakan salat duha. Ya. Termasuk ketika beliau safar, ketika beliau ke Makkah, ya, beliau salat duha di rumah Ummu Hani. Dan beliau melaksanakan 8 rakaat. Dan ini kata Al-Imam Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi merupakan paling banyaknya dari riwayat yang sahih dari jumlah rakaat salat duha adalah 8 rakaat. Ya, adapun yang jumlah di atasnya beliau mengkritisi yakni derajat riwayatnya begitu. Dan termasuk di antara dalil yang menunjukkan ya tentang disyariatkannya salat duha adalah hadis yang telah disebutkan tadi, salatul awwabin, ya, salat orang-orang yang banyak bertaubat hina taramadul al-fisal. Kemudian hadis yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Imam Ibn Khuzaimah dan At-Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yuhafidu ala salati ad-duha illa awwabun." Wahia salatul salatul awwabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menjaga pelaksanaan salat duha, yakni menjaga kontinuitas ya keberlangsungan salat duha, illa awwabun, kecuali orang yang banyak bertaubat. Ya, kecuali orang yang banyak bertaubat. Wahia, di mana salat duha ini salatul awwabin, merupakan salat yakni dari orang-orang yang banyak bertaubat. Kemudian, kenapa kok afdalnya ya, salat ini dilaksanakan ketika cuaca sudah mulai panas. Ya, diterangkan hikmahnya bahwa pada kondisi cuaca sudah mulai panas ini, keumuman orang itu inginnya istirahat. Ya. Maka disitulah akan tampak orang-orang yang sungguh-sungguh banyak bertaubat, di mana memanfaatkan kondisi yang demikian itu untuk melaksanakan taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat tadi. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wala syakka bi fadlihima, tidak dilakukan lagi tentang keutamaan 2 rakaat salat duha tersebut. Faqad takatsaratil ahaditsu fi fadlihima, telah datang hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan tentang keutamaan 2 rakaat salat duha. Kaqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama ya minan nasi shadaqah, bahwa di pagi hari ya menjadi kewajiban atas setiap persendian dari manusia untuk mendapatkan sedekah. Ai ala kulli mafsilin, yakni pada setiap persendian, hubungan antara 2 tulang. Ya, yang dalam sebagian riwayat ya, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan ya, dari hadis Abi Buraidah, ada 360 persendian pada tubuh kita. 360. Ya, dan setiap persendian itu ya ada kewajiban untuk apa? Mendapatkan sedekah. Falamma takatsaru dzalika, ketika para sahabat menganggap ini jumlah yang sangat banyak. Bagaimana seorang mampu untuk melakukan sedekah untuk 360 persendian tersebut? Qala lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa amdin bil ma'rufi sadaqah, wa nahyin 'anil munkari sadaqah, wa bi kulli khutwatin takhutuha ila al masjidi sadaqah. Sesungguhnya untuk kalian dari setiap tasbih yang kalian ucapkan itu bernilai satu sedekah. Demikian pula tahlil bernilai satu sedekah. Ya, setiap tahmid, setiap ucapan alhamdulillah itu bernilai satu sedekah. Setiap takbir itu bernilai juga satu sedekah. Mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik itu juga sedekah. Melarang dari yang mungkar itu sedekah. Dan setiap langkah yang kalian langkahkan menuju masjid itu juga bernilai sedekah. Jadi amalan-amalan ini ya di sisi Allah Subhanahu wa taala bernilai sedekah. Kemudian summa dzakara wujuhal bir. Kemudian beliau menyebutkan amalan-amalan kebaikan yang lain ila anqal, hingga pada sabda beliau wa yujzi'u an dzalika, dan mencukupkan ya dari semua itu, ya ini dari amalan yang demikian banyak tadi itu bisa tercukupi dengan rak'atani yarka'uhuma minat duha, ya dua rakaat yang seseorang melaksanakannya di waktu duha. Ya ini keutamaan dari salat duha. Au kama qol, nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ya tentang perkara ini, Nabi SAW menyatakan fil insani sittun wa salasu mi'ati mafsilin, pada tubuh manusia itu ada 360 persendian. Fa'alaihi an yutasaddaqa, atau fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqatan, di mana kewajiban bagi manusia tadi untuk dia mensedekahi pada masing-masing persendian itu satu sedekah. Berarti setiap hari kita berkewajiban mensedekahi 360 persendian. Qalu, kata para sahabat, famanil ladzi yutiku dzalika ya Rasulullah, siapa orang yang mampu untuk melakukan yang demikian ya Rasulullah, ya sehari bersedekah ini 360 kali. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annakhamah fil masjidi tadfanuha aw asy-syai'a tunahhihi 'anil tariq. Annakhamah yani dahak, yang engkau kubur ya, yang engkau dapati di masjid kemudian engkau kubur. Ya, di mana masjid di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya lantainya pasir, sehingga seorang kalau meludah boleh langsung ya, dan kemudian dia tutup dengan pasir itu. Adapun masjid masjid di masa kita ya, maka tidak boleh ya seorang ya meludah karena ia akan mengotori lantai. Nah, di sini Nabi mengatakan bahwa dahak yang didapati di masjid yang engkau kubur, atau sesuatu yang menghalangi jalan yang kau singkirkan, ya, maka itu menjadi sedekah. Fa illam taqdir, kalau engkau tidak mampu, farok atau duha tujzi'u anka, maka dua rakaat dari salat duha ini mencukupi untukmu untuk mensedekahi dari persendian-persendian yang jumlahnya 360 buah tersebut, Wallahu ta'ala alam. Masih terjadi satu pembahasan insyaAllah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.